Dan kebanya lai Tuhan sukasi dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senon naik beta bahagia sayang. Dan kebanya sayang mau hidup di beta selamanya. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma perale sajalah cinta ni abadi selamanya. Dan kebanyalah Tuhan sukasih dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senonai beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangi mau hidup di beta selamanya. Beta janji beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih saja cinta ni abadi.